Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kita lanjutkan kajian kita. Dalam kesempatan kali ini kita masih membaca faedah tambahan dari Sarah untuk Nuniyah Al-Qahtani, yaitu Kutub Al-Jawani. Masih tentang masalah perdebatan Qala Ibnu Qayyim fi Nuniyatihi. Ibnu Qayyim mengatakan dalam Nuniyahnya, yuhakimu al-wahya al-mubina ala alladhi qala syekhu fa'indahu hakamani. Maka dia jadikan wahyu yang mubin, yang jelas sebagai hakim. Untuk pendapat yang dikatakan oleh para guru atau para ulama. Fa indahu hakamani, maka dia memiliki dua wasit atau dua juri. La yahkumani bi batilin abada. Recording in progress. Dua juri tersebut tidak akan menetapkan hukum secara batil abadan sama sekali. Wa kullul adli qad ja'at bihil hakamani, dan seluruh keadilan telah dibawa oleh dua juri tersebut. Wahuma, dan dua juri tadi adalah kitabullahi adalul hakimi fihi syifa wa hidayatul hayrani. Yang pertama adalah kitabullah yang merupakan hakim yang paling adil. Dalam kitabullah ini terdapat obat dan petunjuk bagi orang yang bingung. Wal hakimu tsani, dan hakim yang kedua, kalamu rasulihi, telah perkataan rasulnya. Ma thamma ghairuhuma lidhi imani, tidak ada hakim selain keduanya bagi orang yang beriman. Fa idza ta'auka li ghairi hukmihima fala sam'an lidail kufri wal isyani. Maka jika mereka mengajakmu untuk selain hukum keduanya, Quran dan Sunnah, fala sam'a, maka tidak boleh mendengar bagi penyeru kekafiran dan kedurhakaan. Qul, katakanlah, la karamata wala nu'ma wala tau'a liman yada'u ila turyani. Tidak ada kehormatan, tidak ada kenikmatan, dan tidak ada ketaatan sukarela bagi orang yang mengajak kepada turyani, tindakan melampaui batas. Wal kullu ba'du, dan semuanya setelah itu, setelah itu artinya setelah hukum Al-Quran dan Sunnah, fabit'atun au firyatun au bahthu tashkiki wa ra'yu fulani. Maka itu adalah pendapat yang bid'ah atau kebohongan, atau mencari-cari yang membuat keraguan, atau semata-mata sekedar pendapat fulan. Ini pendapat si A atau si B. Nah, kemudian kembali kepada perkataan Syaikh Suhaimi hafizallahu ta'ala. Maka siapa yang berangkat dari titik tolak ini, dia akan jadikan Al-Quran sebagai layaknya baju besi, dan syariat sebagai pedangnya, dan sunnah sebagai tamengnya, dan tekad bulat sebagai kuda perangnya, kebenaran sebagai tombaknya, syaja'ah, dan keberanian sebagai tempat berlindung. Dia masuk bihada dengan hal ini ke ruang perdebatan yang terpuji untuk li'ihqaqil haqqi, menegaskan bahasa yang benar adalah benar dan menghancurkan kebatilan. dan bersabar adalah termasuk senjata paling penting untuk mengalahkan musuh. Dan nikayah bihi, dan menimpakan hukuman pada musuh. Baik itu adalah kesabaran di medan perang dan jihad, ataukah kesabaran dalam menegakkan argumen dan bukti untuk membuka musuh dan untuk menegakkan hujah kepadanya. Kila ditanyakan pada salah satu orang yang gagah berani, dengan cara apakah engkau selalu mengalahkan musuhmu? Maka dia katakan, bisa beri saatin dengan kesabaran sesaat. Kemudian kembali ke Nuniyah Al-Qahtani. Wahdhar bijuhdika makra khasmika innahu kathalabil bariyi fi rawagani. Waspadalah dengan penuh jerih payahmu makar musuhmu. Karena musuhmu itu seperti peladuk darat fi rawagani dalam menipu. Maka An-Nadhim, penulis Mandhumah, mengingatkan makar musuh. Terutama musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang kafir, orang yang sesat, atau musuh-musuh ahlu sunnah, yaitu para ahli bid'ah. Wajib atas seorang muslim, ala yaqdhah, hendaknya sadar dengan hal ini dan perhatian dengan hal ini. Sebentar ya. Sebagaimana dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, lastu bil khibbi walal khibbu yakhdu'uni. Aku bukanlah orang yang menipu, namun orang yang menipu juga tidak bisa menipuku. Maka terkadang musuh itu menampakkan diri dengan satu bisyai'in minad dha'fi. Menampakkan di satu unsur kelemahan, kepasrahan, dan kekalahan. Namun pada hakikatnya dia adalah membuat makar, sebagaimana makar peladuk yang membuat makar. Sebagaimana kata Ali, yu'tika min tarfil lisani halawatan, wa yaruhu minka kama yaruhu sa'labu. Dia berikan kepadamu ujung lidahnya, di ujung lidahnya itu ada yang manis, namun dia menipumu sebagaimana peladuk menipu. Kemudian bait selanjutnya di Nuniyah Al-Qahtani, aslu jidali minasu'ali wa far'uhu husnul jawabi bi ahsani tibyani. Dasar dari debat adalah pertanyaan, dan cabangnya adalah ini bagusnya jawaban bi ahsani tibyani, dengan penjelasan yang terbaik. Penjelasannya, hal yang mendasar dalam debat adalah pertanyaan, adanya pertanyaan dalam debat ini dan jawaban untuk mencari faedah. Wa yakunu su'alan, dan itu adalah pertanyaan yang memang kebutuhannya itu memang betul-betul ada. Dan faktor pendorong untuk bertanyanya adalah ada. Dan pertanyaan tersebut dalam permasalahan yang real terjadi, bukan iftiradat, pengandaian-pengandaian. Oleh karena itu, para ulama membenci menanyakan sesuatu sebelum terjadinya. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tanyakan berbagai hal yang jika dinampakkan kepada kalian menyusahkan kalian. Dan jika kalian tanyakan hal tersebut ketika diturunkan Al-Quran, akan dinampakkan hukumnya kepada kalian. Dan Rasulullah SAW bersabda, hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kathratu masailihi, banyak bertanya dan karena mereka menyelisih para nabi. Lasiyama lebih-lebih lagi, idza kana dhalikum, dhalikum su'alu, lebih-lebih lagi jika pertanyaan tersebut adalah pertanyaan untuk mempersulit diri, berdalam-dalam dan menyusah-nyusahkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanati'un. Binasalah orang-orang yang menyusah-nyusahkan diri. Walidzalika, oleh karena itu, yambari ayakuna aidan, sepatutnya juga jawaban pertanyaan adalah dengan penjelasan yang memuaskan. Argumentasi yang memutus. Dan bukti yang terang berupa kitabullah azza wa jalla dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wafqa, sesuai dengan pemahaman salafus salih. Wa unabiyu ala amrin, dan aku ingatkan satu perkara berkenaan dengan masalah ini, yaitu sebagian orang di zaman ini qad ubtulia, punya penyakit pertanyaan berupa mal illatu fi kada, apa ilah hal ini, apa hikmah hal ini, dan kenapa Allah azza wa jalla dan rasulnya mengatakan demikian, walima amar bi kada au naha an kada, kenapa Allah memerintahkan demikian dan melarang demikian, kenapa Allah tidak menentukan demikian, walima walima, kenapa kenapa. Fahadil as'ilatu, maka pertanyaan-pertanyaan dan yang semisal dengannya telah menjadi sebab banyak orang di masa silam taqahama fi al-akharun, dan yang tidak sesat karenanya, maka dia akan memaksakan diri, melemparkan diri dengan kuat untuk masuk dalam satu perkara. Wal muslim, dan seorang muslim jika mengetahui hikmah satu perkara atau satu larangan, maka ini kebaikan di atas kebaikan. Namun jika tidak mengetahui hikmah, maka kewajibannya adalah pasrah, patuh, dan kembali kepada hikmah utama yang manusia itu diciptakan karenanya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah aku. Wa aktsaru ma adallal qauma, dan mayoritas faktor yang menyesatkan banyak orang adalah dua pertanyaan. Bagaimana itu pertanyaan dengan masalah sifat-sifat Allah, dan lima, mengapa untuk hukum-hukum Allah. Fayajibu ayakuna su'alu, maka pertanyaan wajiblah pertanyaan untuk mencari ilmu, bukan pertanyaan sekedar untuk hiburan. Kama qalal awwalu. Wa qauluhu, kemudian lanjutnya, wal taltafit inda su'ali wala tu'id lafdha su'ali kilahuma aibani. Dan janganlah menoleh ketika bertanya, dan jangan ulangi teks pertanyaan. Kilahuma, keduanya adalah satu hal yang tercela, satu hal yang aib. Maka Nadhim rahimahullah ta'ala menjelaskan di sini ada bertanya. Dan hal ini mencakup bertanya tentang hal-hal yang tidak diketahui hukumnya berkenaan dengan masalah agama. Yang kedua, demikian juga bertanya ketika ada keperluan untuk satu urusan dunia. Jadi kalau bertanya, ngomong dengan orang, jangan banyak noleh. Karena banyak menoleh dan banyak gerak, nah ini tidak tepat dalam, ini sikap yang tidak tepat, yang tidak beradab ketika bertanya. Ketika bertanya kepada guru, ya, maka wajah fokus kepada guru. Ketika kita bertanya kepada seseorang, tanya jalan, misalnya karena bingung mau kemana, maka ya jangan banyak menoleh. Demikian juga al-ilhah ngotot bitarda disuali dengan mengulang-ulang pertanyaan dan mengulang-ulang tanpa kebutuhan, maka kullu dzalika itu semua, yaitu dua hal ini, banyak menoleh dan mengulang-ulang pertanyaan, itu merusak adab. Meskipun jika kondisi mengharuskan untuk mengulang-ulang teks pertanyaan, li'idhah, untuk memperjelas, atau tashwiq, atau untuk bikin penasaran dan untuk menggali informasi, fala haraja, tidak mengapa. Kalau tidak salah, yang dikutip di, ini cuma sampai sini ya. Iya, lafza su'aliki lahuma aibani. Iya, betul, sampai sini. Ya, kemudian kita kembali ke nasihat linisa. Ya, penyakit lisan yang ke-10 adalah laknat. Laknat itu punya dua, qolal musannifah hafizahumullahu ta'ala, hafizahallahu ta'ala, al-la'nu melaknat. Laknat itu memiliki dua pengertian. Terkadang laknat itu artinya mencela dan mencaci. Wasani, dan yang kedua terkadang artinya mengusir dan menjauhkan dari kasih sayang Allah. Melaknat mukmin itu bagian dari dosa besar. Dalam Sahih Bukhari, sebenarnya Thabit ibn Dohak mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melaknat, siapa saja yang melaknat seorang mukmin, fawa kaqatlihi, maka dia seperti membunuhnya. Fawa kaqatlihi, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, karena jika seorang itu melaknat seorang mukmin, seakan-akan dia mendoakan kejelekan untuknya, yaitu kebinasaan atau kematian. Maka melaknat dalam pengertian mencaci, mencela, sumpah serapah, itu bukan sifat orang yang beriman. Dikutip Bukhari di kitabnya Adabul Mufrad dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, laisal mu'minu, mukmin itu bukanlah seorang yang to'an, suka mencela. Mencela di sini termasuk di antara bentuknya adalah mengkritik. Mengkritik namun kesannya menyalahkan, bukan kritik yang membangun. Sehingga orang yang ditegur itu merasa apa-apa salah, apa-apa keliru. Maka seorang mukmin itu sukanya menasihati. Punya sifat menasihati. Menginginkan perbaikan dan kebaikan. Sedangkan ya bukanlah sifat orang yang beriman atau an, sukanya mencela. Ya, orang yang beriman itu suka memuji dan memberikan apresiasi. Ini kebalikannya adalah atau an, suka mencela dan menyalah-nyalahkan. Begini salah, begitu salah, ini juga salah, ngomong gini salah, ngomong seperti itu salah. Diam disalahkan, ngomong disalahkan. Walal-la'an, tidak pula seorang yang suka melaknat. Walal-fahish, bukan pula orang yang keji ucapannya. Walal-badhi, tidak pula orang yang badhi. Badhi itu ngomong yang tidak layak, meskipun itu benar. Semisal, ngomongkan tentang maaf, birak misalnya. Ngomongkan birak. Atau ngomongkan maaf alat kelamin, gitu. Meskipun itu satu hal yang benar, namun orang yang beriman akan menghindari hal-hal yang yang buruk itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lain, yang lebih bisa nyaman didengar oleh telinga. Ya maaf, dia tidak akan mengatakan bolak-balik ngomongkan tai misalnya, tapi kotoran, kemudian apa, nanti akan diganti kalau sudah ngomong, nanti mau diulangi itu tadi gitu. Ini itu berarti omongan yang kotor, omongan yang jelek, meskipun itu nyata dan benar. Hadis ini juga disahihkan oleh disebutkan oleh Al-Walid Syekh Muqbil di kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Berarti juga merupakan hadis yang kuat menurut Syekh Muqbil. Dan orang yang suka melaknat, suka mencaci maki, tidak akan jadi saksi. Yaitu orang-orang yang bukan persaksian bahasanya Rasulnya telah menyampaikan risalah. Bukan pula termasuk orang yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memintakan ampunan untuk seorang hamba. Terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunu la'anu syufa'a wala syuhada'a yaumil qiyamah." Orang yang suka mencela, orang yang suka mencaci maki, ini tidak akan suka melaknat, tidak akan jadi pemberi syafaat, tidak pula akan jadi saksi pada hari kiamat. Dan melaknat, mencaci bukanlah sifat orang yang siddiq. Ini satu derajat mulia di bawah derajat dan level para nabi. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanbaghi lisiddiqin ayakuna la'anan." Seorang yang siddiq itu tidak akan menjadi orang yang suka melaknat dan mencaci. Melaknat, orang yang tidak berhak untuk mendapatkan laknat, laknat tersebut akan kembali kepada yang mengucapkannya. Diatkanlah Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba jika melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit. Maka pintu-pintu langit kemudian digembok dunaha di hadapannya, di hadapan laknat tadi. Sebelum dia masuk, di hadapannya sudah digembok. Duna di sini maknanya amama. Kemudian laknat tadi turun ke bumi. Kemudian dia pergi ke kanan dan ke kiri. Jika dia tidak menjumpai masaron jalan, maka laknat itu kembali kepada orang yang dilaknat. Ya, maka akan kembali, baru kembali ke orang yang dilaknat. Jika dia layak untuk mendapatkan laknat. Wa illa, jika tidak, laknat itu kembali kepada orang yang mengucapkannya pertama kalinya. Wa hadzal hadis, dan hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, sanadnya jayyid. Dan dia memiliki syahid, penguat. Ini, kalau yang namanya syahid itu penguat namun beda sahabat. Kalau tadi Abu Darda, maka penguatnya dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang hasan. Dan penguat yang lain dari Abu Dawud, Tirmidzi, dari Ibnu Abbas, dan para perawinya siqah. Akan tapi dinilai memiliki illah, ya, berupa kemursalan. Dan perlu diketahui, di antara sebab yang menjadikan perempuan itu mayoritas penghuni neraka adalah kathratul la'ni. Ini banyak melaknat atau banyak mencela, banyak mencaci. Yang ini, mencela dan mencaci ini muncul pada saat perempuan itu ngomel-ngomel. Pada saat kemudian sebel. Ini penyakit perempuan. Sebel kemudian ngomel-ngomel. Nah, saat ngomel-ngomel itu tidak kendali. Lisannya tidak terkendali. Sehingga isi lisannya, omongannya, celaan, cacian, celaan dan cacian. Mencaci dan melaknat orang tertentu. Dengan dia katakan kepada misalnya suaminya, kamu ini zalim, kamu ini jahat, kamu ini gini, gini. Atau dia anak sebel dengan orang lain, maka dia kata-kata orang itu begini dan begitu. Ini penyakit wanita ketika sebel dan emosi. Itu kasratul la'ni. Maka sungguh mulia wanita yang bisa mengendalikan diri. Ini. Ketika sebel itu tidak banyak ngomong. Itu wanita yang istimewa. Ini. Ketika sebel jengkel, ya paling kemudian nangis sambil mukul-pukul bantal, nah itu lebih bagus itu. Daripada sebel jengkel, kemudian ngomong kesana kemari, isinya, ya kalau kita pandang positif, ya ini orang emosi, isinya adalah celaan, cacian, cemooh. Maka fattaqillaha. Maka wahai muslimah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan jadikan laknat atau cacian meluncur pada lisanmu. Ini perhatikan. Faba'dun niswati tal'anu kullaman ghadibat alaihi. Maka sebagian perempuan itu melaknat atau mencaci maki semua orang yang dia marahi. Dia baik dia marah sama anak, marah sama suami, marah sama hewan atau yang lainnya. Kalau udah marah, isinya laknat, isinya cacian, isinya cemooh, ini isinya. Jadi sehingga wanita model demikian ini orang yang menyaksikan, orang yang menjadi sasaran saja boleh jadi ngeri. Ini, ngeri untuk kemudian menyimak caciannya dan umpatannya. Wala yajuzu la'nul kafir al-hayy. Tidak boleh melaknat orang kafir yang masih hidup. Adalah sebab turunnya firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat yang ke-128, laisa laka minal amri syai'. Sedikit pun itu bukanlah urusanmu. Ataukah Allah menerima tobat mereka, ataukah Allah menyiksa mereka, sehingga mereka adalah orang yang zalim. Nah itu sebab turunnya adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan kunut nazilah. Ketika mengangkat kepala dari ruku di rakaat yang terakhir, beliau kunut nazilah, melaknat sejumlah orang kafir dengan mengatakan Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Ya Allah laknatlah fulan, fulan dan fulan. Dan itu diucapkan setelah mengucapkan sami Allah liman hamida rabbana walakal hamdu. Diatkan oleh Al-Bukhari dan dalam tafsir dalam kitab tafsir dari Ibnu Umar. Maka Allah menegur laknat Nabi dengan menurunkan Ali Imran 128. Laisa alaka minal amri syai' au yatuba alim au yu'adzibahum fa innahum zalim. Kemudian tidaklah mengapa melaknat pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin asalkan tidak tunjuk hidung. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut, wanita yang minta rambutnya disambung, wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta agar giginya dipangkur, dikerik sehingga kecil, lil husni untuk kecantikan. Orang-orang yang hendak mengubah ciptaan Allah. Demikian juga Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki dan yang lainnya banyak sekali tanpa tunjuk itu. Wa yajuzu dan boleh melaknat orang kafir tertentu yang sudah meninggal dunia. Nih, kalau tadi yang enggak boleh yang masih hidup. Tujuannya untuk menjelaskan keadaannya kepada publik dan untuk maslahat syariah. Adapun jika tidak ada maslahat syariah maka tidak boleh, masyaallah ya. Betapa indahnya ini ajaran Islam. Ya udah, orang dah mati, kafir dah mati. Tidak boleh dilaknat jika tidak ada masalah. Ya, kenapa tidak boleh? Karena sudah meninggal dunia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubul amwata. Janganlah kalian mencaci orang yang sudah meninggal dunia. Fa innam qad afda ila ma qaddamu. Karena mereka telah menjumpai apa yang telah mereka lakukan. Diriatkan Bukhari dari Ibunda Aisyah. Nah, di samping laknat itu penyakit perempuan, penyakit perempuan yang lainnya yang menjadi sebab Ya, banyak perempuan menjadi penghuni neraka adalah asyakwa. Ya, mengeluh. Ya, hobi mengeluh. Ya, mengeluhkan keadaannya, mengeluhkan suaminya, mengeluhkan anaknya, mengeluhkan rumahnya yang tidak beres-beres, mengeluhkan rumahnya yang berantakan, mengeluhkan sikap suaminya, mengeluhkan harga barang-barang yang lagi naik, dan seterusnya. Pokoknya mengeluh. Nah, maka penyakit lisan yang ke-11 adalah syakwa, mengeluh. Namun mengeluh yang tergolong penyakit adalah a'ni bidalika, yang aku maksudkan idza kasurati syakwa. Jika mengeluhnya itu sering atau terjadi marah-marah karena mengeluh. Adapun di dalam yakun syai'un min dalika, adapun jika tidak ada satupun dari hal itu, hal itunya ada dua tadi, tidak sering-sering mengeluh, tidak banyak-banyak mengeluh, dan tidak kemudian marah-marah dengan takdir Allah karena mengeluhkan keadaan, fatajuzu syakwa, maka boleh mengeluh dan mengadu. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari dari Bunda Aisyah. Bunda Aisyah mengatakan ketika itu sakit kepala dengan mengatakan waraksah, tuh sakitnya kepalaku. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika itu sakit kepala, maka Nabi mengatakan bal ana waraksah, haknya disukun, dan aku juga aduh sakitnya kepalaku. Ya, kemudian diperbolehkan mengeluh dan mengadu ketika dalam kondisi menjadi korban kezaliman. Allah Ta'ala berfirman, la yuhibbul jahra bisu'i minal qawli ila man dhulim. Allah tidaklah menyukai suara keras berisi keburukan, berisi ucapan yang buruk, kecuali untuk orang-orang yang terzalimi. Wa kana Allah sami'an alima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Syaukani di kitabnya Fathul Qadir, para ulama berselisih pendapat tentang bentuk bersuara keras isinya ucapan kejelekan. Yang diperbolehkan bagi orang yang menjadi korban kezaliman. Penjelasan pertama mengatakan yang dimaksudkan adalah mendoakan jelek orang yang menzaliminya. Kemudian yang kedua, tidak mengapa ayat jahara bersuara yang lantang, bisu imnal qawli berupa ucapan yang buruk kepada orang yang menzaliminya. Contohnya mengatakan kepada pelaku kezaliman atau fulanun zalamani, fulan itu zalim kepada aku, atau kita atau mengatakan huwa zalim, dia zalim, atau semacam itu. Kemudian pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahasanya maknanya ilaman ukriha, kecuali orang yang dipaksa untuk ayat jahara bisu ilmil qawli, untuk mengucapkan ucapan yang jelek berupa ucapan kekafiran atau semacam itu. Ya, maka itu boleh baginya. Sehingga ayat ini berdasarkan tafsiran yang ketiga itu berkenaan dengan kasus orang yang dipaksa. Waqad aqala Qutrub. Demikian yang disampaikan oleh Qutrub, mungkin nama orang. Dia mengatakan dan boleh ayakuna badal. Ini statusnya badal, sehingga ka'annahu qala, seakan-akan Allah mengatakan la yuhibbullahu illa man dhulim, Allah tidaklah menyukai kecuali untuk korban kedzaliman. Ini artinya la yuhibbu dzalima bal yuhibbul madzluma, Allah tidak menyukai orang yang zalim, namun Allah menyukai orang yang dizalimi. Kemudian kesimpulan dari Syaukani, wadzahiru, dan kemungkinan makna yang lebih mendekati dari ayat adalah boleh bagi orang yang terzalimi untuk berbicara dengan perkataan yang perkataan itu adalah merupakan perkataan yang jelek, fijanib man dolamahu, pada sisi atau terkait dengan orang yang mendzaliminya. Terkait orang yang mendzaliminya. Di antaranya adalah dalam bentuk melaporkan dan mengadukan orang yang zalim ini kepada pihak-pihak yang bisa membantu penyelesaian masalah. Nah, maka ini di antara bisa dikatakan ghibah yang diperbolehkan. Melaporkan tindakan kezaliman orang yang zalim pada pihak-pihak yang bisa membantu. Wa yu'ayidu al-haditsa wa yu'ayidu al-haditsu tsabitu, ini dikuatkan oleh hadis yang sahih dengan redaksi layil wajidi zulmun. Menunda-nunda bayar utang al-wajidi yang dilakukan oleh orang yang mampu dan punya duit itu kezaliman. Yuhillu irdahu, dan ini menyebabkan halalnya menodai kehormatannya. Jadi ada orang yang utang tidak mau bayar, padahal ya, dia tidak mau bayar utangnya, padahal malah beli motor baru, padahal kendaraan baru, utangnya tidak dibayar. Kendaraan baru turun, ditulurkan dari dealer. Nah, maka orang ini tindakan dia lai yang menunda-nunda pembayaran utang ini menyebabkan boleh dan halalnya kehormatannya. Artinya boleh menggunjingnya dan boleh menyebarluaskan informasi hati-hati kalau berurusan utang piutang dengan si A. Wa uqubatau, dan menyebabkan halalnya hukuman untuknya, yaitu hukuman adalah selain hukuman finansial. Karena kalau hukuman finansial berkenaan dengan masalah utang, nanti jadinya riba jahiliyah. Ya, dan secara umum hukumannya adalah ditahan atau dipenjara. Intah sekian kutipan dari tafsir Fathul Qadir. Ya, maka ringkasnya, ayat ini dalil, bolehnya mengadukan, bolehnya mengeluhkan tindakan orang yang zalim kepada pihak-pihak yang bisa membantu menyelesaikannya. Dan satu hal yang patut untuk diingat bahasanya, kalau mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla itu tidak bertentangan dengan sabar. Sebagaimana karena Ayub alaihi salam wa'ada berjanji untuk bersabar dengan sabar yang indah. Dan seorang nabi jika berjanji tidak akan yukhlifu, menyelisih janjinya. Setelah itu Ayub mengatakan inama askubathi wa husni ilallahi, sungguh hanyalah aku adukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Ini menunjukkan bahasanya mengadu kepada Allah itu tidak bertolak belakang dengan kesabaran. Demikian juga Ayub, Allah kabarkan, Allah informasikan tentang Ayub bahasanya Allah jumpai Ayub itu seorang yang bersabar. Namun di sisi yang lain Allah berfirman menceritakan ucapan Nabi Ayub, masanya dur wa anta arhamur rahim, ya Allah, aku tertimpa kesusahan dan kau adalah Zat yang Maha Penyayang. Ini artinya mengeluh atau mengadu kepada Allah. Ya, hanyalah yang meniadakan kesabaran mengadukan Allah kepada manusia, bukan mengadu kepada Allah. Bedakan antara mengadu kepada Allah dan mengadukan Allah kepada manusia. Sebagaimana ada seorang ulama yang melihat seseorang yang mengadu kepada orang lain kemiskinan dan kesusahan hidupnya. Maka sang ulama menegur, ya hadza wahai fulan, apakah engkau mengadukan Allah Zat yang menyayangimu kepada makhluk, kepada manusia yang tidak sayang kepadamu? Dan sang ulama ansyada membacakan syair, wa idza taratka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa inna bika a'lamu. Dan jika baliyah bencana menimpamu, maka bersabarlah menghadapi bencana sebagaimana sabarnya orang yang mulia. Karena orang yang fa inna maka sungguh dia Allah itulah yang lebih tahu tentang dirimu. Wa idza syaqauta ila bani adama innama tazkur rahima ila alladzi la yarhamu. Dan jika engkau mengadu kepada manusia, hanyalah engkau mengadukan Allah Zat yang Maha Penyayang kepada manusia yang tidak penyayang. Sekian kutipan dari materi Jusalikin. Kultu, kata penulis, di antara sebab yang menjadikan manusia, menjadikan perempuan jadi mayoritas penghuni neraka adalah hobi, suka, dan sering mengadu dan mengeluh. Apalagi punya medsos, ini punya WA, maka histori WA-nya adalah mengadu, mengeluh. Mengeluhkan dapur yang acak-acakan, mengeluhkan anak yang ngeyelan, mengeluhkan ini dan itu, suaminya yang belum juga gajian, dan sebagainya. Imam Muslim mengatakan hadasana Muhammad ibn Abdullah ibn Umayy, kal hadasana Ubay, kal hadasana Abdul Malik ibn Abi Sulaiman, dari Atha, dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu. Jabir mengatakan, aku menghadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat hari raya. Maka Nabi memulai aktivitas dengan mengerjakan salat sebelum khutbah, dan salatnya tanpa adzan, tanpa iqamah. Summa qama, kemudian setelah selesai salat Nabi berdiri bertumpu pada Bilal. Isi khutbahnya Nabi perintahkan untuk bertakwa kepada Allah, memotivasi untuk taat kepada Allah, menasihati manusia dan mengingatkan mereka. Setelah selesai khutbah di depan jamaah laki-laki, kemudian Nabi berjalan mendatangi jamaah perempuan, menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Nabi katakan, tasoddaqna, bersedekahlah kalian wahai wanita, karena mayoritas kalian adalah bahan bakar api neraka. Ada salah satu perempuan yang dari tengah-tengah jamaah ibu-ibu, yang dua pipinya itu warnanya lain, syaf'a khaddain, warnanya berbeda dengan bagian pipi yang lain. Dia mengatakan, lima ya Rasulullah, kenapa wanita itu menjadi bahan bakar api neraka wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, karena dua hal, inna kunna tukthirna syakata, karena kalian wanita suka mengeluh, suka mengadu, suka berkeluh kesah, suka berkeluh kesah, ada tamu keluh kesah kepada tamunya, padahal tamunya tidak begitu dikenal, karena ini tamu suaminya, mengeluhkan keadaan rumah, keadaan, sebagaimana kisah istrinya Nabi Ismail. Istri pertamanya Nabi Ismail ketika didatangi oleh Ibrahim, maka bagaimana keadaan rumahmu, ini enggak kenal, masya Allah, tiba-tiba sudah mengeluh, mengadukan kondisi begini-begini, ini kepada orang yang tidak dikenal, gimana kalau dengan orang yang dikenal. Ini sebentar. Kemudian saya carikan, saya pastikan tentang saf'aul khaddain, artinya taghayyara launu khaddaiha ila sawadi, pipinya itu berubah warna menuju ke arah hitam, itu saf'aul khaddai. Kemudian maka kenapa banyak wanita atau mayoritas wanita jadi bahan bakar api neraka? Nabi katakan, karena kalian suka mengeluh, berkeluh kesah. Kemudian yang kedua, kalian menutupi kebaikan suami. Jadi totalnya ada tiga. Totalnya ada tiga. Ini tiga faktor yang menyebabkan wanita menjadi penghuni neraka atau mayoritas penghuni neraka. Tadi yang pertama, suka melaknat dan mencaci maki. Kalau ngomel itu isinya laknat, isinya cacian. Kemudian yang kedua, suka mengeluh dan suka berkeluh kesah. Kemudian yang ketiga, dia suka menutupi kebaikan suami. Dan tiga-tiganya ini penyakit lisan. Tiga-tiganya penyakit lisan. Termasuk menutupi kebaikan suami itu penyakit lisan. Karena yang dimaksud dengan menutupi kebaikan suami adalah ketika sebel sama suami, kemudian kemudian komentar, kemudian mengeluarkan komentar-komentar gebyah uyah, generalisir. Enggak, kamu ini, wahai suamiku, enggak pernah sayang denganku. Enggak pernah, ya. Enggak pernah sayang. Kamu ini selalu sukanya seperti ini. Kamu ini selalu, bayang. Selalu sukanya demikian. Saya lagi, kemudian, sebel kalau saya, setiap kali saya sebel, kamu pasti bikin saya tambah sebel. Ya, padahal ya sering menghibur, sering ini. Namun dia katakan selalu, setiap kali begini engkau begitu. Gitu. Ini menutupi kebaikan dan peran suami, jasa suami. Qal, kata Jabir, maka mulailah para perempuan bersedekah dengan perhiasan mereka. Ya, mereka lemparkan ke kainnya Bilal. Akritahunna wa khawatimahunna. Khawatim cincin-cincin mereka. Ini ada penjelasan. Hatabu jahannam. Bahan bakar api neraka, kata Ar-Rahib Al-Asbani di Mufradat Quran. Hatab artinya ma yu'adu lil iqad. Sesuatu yang disiapkan untuk menyalakan api. Ini sitatan nisa artinya tengah-tengahnya. Atau min awsatihinna. Ya, termasuk yang paling unggul hasaban kemuliaan keluarga dan nasabnya. Kemudian tadi suf'a, satu jenis kehitam-hitaman namun tidak banyak. Wakil dan ada yang mengatakan dia adalah warna hitam bercampur dengan warna yang lain. Sebagaimana dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Akritahunna jamak dari kurtin mayu alak fil udun nal huli, yang anting-anting. Ini tadi akritahunna min akratihinna, anting-antingnya. Kemudian kalimat yang terakhir, watasyakila yakunu likulin nasi. Maka bolehnya mengeluh itu tidaklah berlaku untuk setiap orang. Ya, namun mengeluh itu diperbolehkan idza kana hunaka law fa'idatun, jika ada manfaatnya. Kata zalimi seperti melaporkan kedzaliman indal qadhi, di hadapan qadhi atau aparat yang berwenang, kepada polisi dan ke kantor polisi mengadukan kalau dizalimi, mengalami kekerasan, dipukuli orang. Ini misalnya kalau perempuan ya dipukuli suaminya, ya, boleh lapor polisi. Lapor pada pihak-pihak yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah ini mengadu dan mengeluh yang diperbolehkan. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.